lenyap di penghujung musim berganti. Aku lelah mencari bayang dirimu lagi. Semua telah berakhir, walaupun hati berharap tak terjadi. Hatiku ini dan kau.